الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه: وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Dan wajah-wajah mereka pada saat itu ناظرة. ناظرة memandang إلى ربها ناظرة. Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Ini di surah Al-Qiyamah. Ya, itu syahidnya ila rabbiha nadhira. Nadhara yanzuru, tatkala dimutaadikan dengan huruf ila, maknanya adalah memandang. Ya, maknanya adalah memandang. Nah, alal araiki yanzurun. Nah, di atas araiki, araiki yaitu dipan-dipan mereka memandang. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadhirah itu maknanya berseri-seri ya. Wujuhu yawma idhin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhira. Memandang Rabb mereka saat itu. Waalaikumsalam. Alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka memandang. Itu. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan ziyadah. Ya, lilladina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan husna. Husna. Husna itu ya muannas dari ahsan. Itu al-ujur yang terbaik. Ganjaran-ganjaran para terbaik wa ziyadah dan tambahan. Tambahannya itu apa? An-nadhar ila wajhi rabbillah ta'ala. Ila wajhi rabbi. Memandang kepada wajah Rabb. Lahum ma yasha'u da fiha wa ladaina mazid. Waalaikumsalam. Surah Qaf. Ya, di Surah Qaf ayat ke berapa? 35. Naam. Allah Ta'ala berfirman, lahum ma yasha'un. Ya, mereka-mereka, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Fiha, ya, di jannah tersebut. Ya, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahannya apa? An-nadhar ila wajhi rabbi. Wa hadzal babu fi kitabillahi ta'ala katsirun. Dan mengenai pembicaraan bab ini di Al-Qur'an sangat banyak. Wa man tadabbara al-Qur'ana ya taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Maka bab ini sangat banyak di Al-Quran. Barang siapa yang memtadaburi Al-Quran dalam rangka mencari hidayah, maka akan jelaslah bagi dia jalan ya, yang hak. Nah, tariqatul hak akan nampak bagi dia. Hada wadih insyaAllah. Ya. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya. Nah. Syekh Abdul Rahim. Ya, syarah. Ayatul Mukmin, Ustaz. Ayatul Mukmin. Tadi ayatnya belum ketemu. Berarti yang ini tadi kan, Ustaz. Qaf ayat 35. Iya. Syarahnya, qauluhu wujuhu yawma idzin nadhirah. قوله وجوه يومئذ ناظرة الأخير هذه الآية أثبت يثبت تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل عز وجل يوم القيامة في الجنة وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم على نفيهم على نفيهم الجهمية على جهتا على نفيهم الجهة عن الله لأن المرئي مرئي yang dilihat ra'a yara isim mafulnya mar'i mar'i yang dilihat ra'a yara melihat ya mar'i yang dilihat لأن المرئي يجب أن يكون في fi jihatin min ar-ra'i. Nah, ra'i itu apa? Isim fa'il. Wa madamat matil jihati. Jihah apa ya rabi jihah sini pas bawa? Lah, apa ya rabi Abdul Samad jihah? Mansub. Lah, apa ya Mas Imam ya rabi jihah? Isim apa? Isim damat. Damat itu teman-temannya siapa di sini? Teman-teman siapa di sini? Pak Adri? Kana. Berarti tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Mana khabar berarti? Mustahilatan. Madamatil jihatu mustahilatan wa hiya syartun fi ru'yati fa ru'yatu kadzalika mustahilatin. Mustahilatun. Cukup, ada cukup dulu ya. Nah, qauluh firman Allah Ta'ala wujuhu yawma'idin nadirah ila rabbiha nadirah, wajah-wajah mereka pada saat itu berseri-seri memandang wajah Rabbnya. Ya, hadil ayatu, maka ayat-ayat ini tusbitu ru'yatal mu'minin, menetapkan ru'yatal mu'minin, bahwasanya ya kaum mu'minin itu akan ru'yah, ru'yahnya melihatnya kaum mu'minin lillahi azza wa jalla, melihat wajah Allah azza wa jalla yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti kelak. Ya. Nah. Dan melihat kelak semua penduduk surga tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, baik penduduk surga yang paling rendah, bukan sekali, paling rendah kedudukan surga itu 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia dan seisinya, luasnya, itu kaplingan dia sendiri. Tapi minimal ya penduduk surga yang paling ringan berapa jumlah istrinya? 73. Lah. 2, ya. Yang dinikahkan 73 bidadari itu gimana sih? Itu mati orang mati syahid. Itu yang mati syahid. Mana? Ya, adapun ahli jannah likulli minhum zaujatan. Memiliki dua istri. Poligami nanti. Zaujatan. Ya. Nah. Waqad nafaha al-Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah menafikan. Menafikannya hanya itu ru'yatul mu'minin. Menafikan sifat ru'yah mu'minin. Nah, mereka bersandar dengan firman Allah kepada Musa alaihissalam. Ya, lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Nah, ini kata mereka, berarti lan itu tidak akan katanya. Nah, kaum Mu'tazilah menafikan ya ru'ya Allah itu dari ya menafikan ru'ya Allah ya binaan ala nafihim al-jihata. Itu berdasarkan atau dibangun atau berdasarkan penafian mereka terhadap al-jihah, arah anillah, dari Allah. Ya. Nah. Ya, li'anna al-mar'iyyah, karena yang dilihat. Ya, kenapa kata Mu'tazilah? Karena sesuatu yang dilihat, kalau Allah dilihat berarti Allah al-mar'i yang dilihat. Yajibu ayyakuna fi jihatin min ar-ra'i. maka dia mesti pada satu arah yang dilihat oleh ar-ra'i, oleh yang melihat. Berarti dia punya arah. Wa madamatil jihatu mustahilatan. Nah, selama jihah, ya, jihah yaitu arah itu dari Allah itu mustahil, ya, ya. Fahiya syartun fi ru'yah. Padahal jihah arah itu adalah syarat dalam melihat, gitu, ya kan? Faru'yatu kadzalika mustahilatun. Maka kalau demikian ru'yah kaum mukminin terhadap Allah jadilah mustahil, kata mereka. Nah, ini Syekh Al-Haras membawakan ya akal-akalan mereka. Nah, baik, apa dulu Mas Imam? واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدرك وجه الصادق وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيته لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وأما العشائرة فهم مع نفيهم الجهة. نعم نف nafi itu memang isim, ya, nafa yanfi nafyan nafyun nafyan, ya, masdar, ya. Tapi namanya masdar isim, dia beramal amal fi'il, ya. Maka jihad di sini i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Nah, mana fa'il dari nafyim nafyun nafihim itu domir mustatir takdiruhu huwa, ya. Jadi dilihat dari mana, dia dari makna. Adapun mereka fahum, maka mereka ma'an nafihim, ya, dengan sikap penafian mereka al-jihadah terhadap sifat jihad. Secara bahasa pun al-jihad itu, kalau kita bicara dalam konteks bahasa Indonesia pun, dia sebagai objek. Fahum ma'ana fihim, maka mereka dengan penafian mereka al-jihadah terhadap sifat, terhadap arah. Nah, terus fahum ma'ana fihim al-jihadah kal-mu'tazilati yusbitu man ha'ula al-madhkurah asyairah, ya, asyairah. Mereka menafikan jihad, tapi mereka menetapkan ru'yah. Nah, terus. Yes, betul. Ru'yah itu walidzalika haru. Izin fa, itu wawunya itu fa'il. Haro. Haro itu apa? Haro yahuru. Haro yahuru. Bingung. Karena si yahuru. Jadi saya juga bingung dulu, ya. Selama beliau masih dalam madhab Asy'ariyah. Ya, terus ulilika hadu fi tafsiri tilka ru'yatu. Tilka ru'fi tafsiri tilka ru'yati. Oh iya. Fi tafsiri tilka ru'yati fa minhum man qala yarawnahu min jami'il jihati. Fa minhum man ja'alaha ru'yatu. Apa yang rupanya ru'ya sini? Husein? Ru'yatan Mahusani Ru'yatan? Ru'yatan bil basirati la bil basari. Masya Allah. La bil basirati la bil basar. Nanti ya, ajib ini, ya. Bukala Bukala maksudu ziyadatul Ziyadatul intishafi. Masya Allah. Wat tajalli hatta ka'annaha ru'yatu a'in Nah, masya. Ya, wahtaju. Nah, itu waw fa'il. Waw fa'ilnya domir waw fa'il kembali ke mana tuh? Kembali ke mana Pak Adri? Wahtaju. Ah, belum paham kitab berarti ini nanti, ya. Enggak paham isi maksud kitab ini. Nah, wahtaju. Kembali ke mana ini? Yang namanya domir kembali ila ma qablahu atau ila ma ba'dahu? Ila ma qablahu, ya, siapa yang dibicarakan sebelumnya? Mu'tazilah. Ya, ini, ya, ini belajar fahmul kitab, ya, memahami isi kitab, ya. Dan sampai antum pertama muskilah kita di cara-cara baca, yang kedua terjemah, yang ketiga fahmul kitab, ya. Ini muskilah kita. Ada orang bisa baca, bisa terjemah, enggak paham apa isi kitab. Dan sampai seperti itu juga. Baik. Ini mudah, ya, antum mahmi. Mereka, siapa merekanya? Mu'tazilah. Berhujjah, ya, berhujjah dengan apa? Atas hal apa? Atas hal penafian ru'yah. Ru'yahnya kaum mukminin di surga. Melihatnya kaum mukminin, melihat Allah. Itu minan naqli, yaitu berdasarkan an-naql. An-naql ini lagi-lagi nih, ini istilah, istilah apa ini? Istilah-istilah mantiki. Ya, minas, ya, minas, apa namanya, an-naql, yaitu dari Al-Quran. Yang manqul. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, la yudrikuhul absar. Bahwa absar, mata, absar itu kan fa'il. Al-absar fa'il. Ya, fa'il dari mana? Adraka yudriku. Hu maf'ul. Bahwasanya mata-mata manusia la yudrikuhu, tidak akan mampu menjangkaunya. Itu apa yud? Hah? Itu apa? Tudriku. Tudriku. Karena absor itu jamak muanat, jamak wairu akil. Maka fi'il mudhari dengan ta. Sahih tudriku. La tudriku la absor. Mata-mata tidak akan menjangkaunya. Menjangkau Allah. Kata mereka, kalau begitu, ini, ya, apa namanya, ini ta'bid. Ta'bid abadan, selama-lamanya. Wa qawlihi li Musa, dan juga mereka berdalil dengan firman, dengan firman Allah kepada Musa alaihissalam, hina sa'alahu ru'yata, tatkala Musa meminta kepada Allah ru'yah, melihat, ya kan? Apa kata Allah Ta'ala? Lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Kata mereka, lannya ini, lan harfu nasbin wa masdarin wa nafyin, itu li ifadati ta'bid, untuk memberikan faedah ta'bid. Apa ta'bid? Abadan. La nihayata lahu. Ya? Gak ada akhirnya. Berarti lan taron, engkau tidak akan melihat selamanya. Nah, kata mereka. Ya? Nah, kata mereka. Walakin akan tetapi unzur ilal jamali. Wa akan tetapi wahai Musa, lihatlah ke gunung. Fa inistaqarra makanahu, jika gunung itu tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani, maka kelak, maka engkau kelak akan bisa melihatku. Ternyata gunungnya hancur, Musa pun jatuh pingsan. Gimana gunung aja hancur, gimana Musa kalau ditampakkan gunung aja hancur. Jangankan wajah Allah, tadi di ayat yang baca, lau anzalnahu ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatina. Gitu kan, gunung aja baru ditaruh Al-Qur'an hancur. Nah, makanya Al-Qur'an itu berat. Kata Nabi kan, surat Hud dan akhwat-akhwatnya telah membuat saya berubah. Kalau kita berubah mikirin amin utang. Wamal asy'ariyah. Nah, sudah kita bicara tentang Mu'tazilah, batil pemahaman mereka. Jelas-jelas nanti ada terdapat riwayat, ya, sebagaimana riwayat yang sahih. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga nanti sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Nah, tudammuna fiha. Yang lain enggak akan desek-desekan. Ya, enggak ada sebut-sebut. Di situ, ya kan? Itu batil Mu'tazilah. Khalas, taraknah. Ammal asyair, adapun asyair, fahum ma'anafihim al-jihata. Ya, mereka dengan penafian mereka terhadap sifat jihad, arah bagi Allah. Kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah juga. Tapi mereka ini yusbitunar ru'yah. Mereka menetapkan sifat ru'yah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Gimana nih? Mereka menafikan arah, tapi mereka menetapkan ru'yah. Kalau rumus dari Mu'tazilah, Mu'tazilah itu dalam hal ini casplang dia, enggak pakai dia basa-basi. Ya, kata mereka tuh apa rumusnya tadi di atas? Hah? Kata mereka al-mar'i la yajibu ayakuna fi jihati min ra'i. Namanya sesuatu yang dilihat, dia mesti berada pada satu arah yang dilihat oleh yang melihat. Ya enggak? Dan selama arah bagi Allah itu mustahil, yang arah itu adalah syarat dari sesuatu ru'yah yang dilihat, maka demikian pula ru'yah Allah, ya, ru'yah melihat Allah itu buta. Nah kalau Asy'ariyah bingung, mereka menerima hadis-hadis tadi, nggak mungkin mereka takwilkan, mereka terima. Tapi jihad mereka tolak, bingung mereka. Oleh dzalika harf tafsir tilka ru'yati. Oleh karena itulah mereka kebingungan dalam menafsirkan ya, ru'yah tersebut di jannah nanti. Faminhum man qala, di antaranya mereka berkata, ya ini dikutip ya oleh Syekh Abdul Haris sendiri syarah An-Nuniyah, kata mereka, di antaranya mereka berkata, yarawnahu min jami'il jihati. Jadi penduduk surga akan melihat Allah dari seluruh arah. Dari seluruh arah. Kenapa? Karena mereka telah menafikan arah. Jadi kalau Allah di satu tempat, di barat, oh gak bisa. Allah gak punya sifat arah. Terus gimana nanti ahli surga? Jadi seperti ke seluruh arah. Jami'il jihati. Jadi di reforma Aceh juga. Oh, salah api bonekanya kecadaran. Orang Nahdoh bonekanya pakai selendang doang. Ini boneka dedek. Nah, terus mana tadi? Mana ya? Ah, ini batil apa hak di sini Husain? Ya, mereka berkata bahwasanya Allah dilihat dari segala arah. Batil apa hak? Hah? Batil dari sisi apa? Ini kata Syekh Abdul Haris telah menjawab ini surah An-Nuniyah. Pak Adri yang punya syarah An-Nuniyah. Gimana Pak Adri? Itu dibaca. Ya Allah. Batil dari sisi apa? Batil dari, kata mereka, mereka nanti ahlul jannah ya rauna rabbi ta'ala, ya, mereka akan melihat Rabb Allah Ta'ala itu min jami'il jihad. Maka hal ini akan melazimkan ya seluruh jisim, seluruh anggota tubuh itu akan berbalik, semuanya berubah menjadi uyun, menjadi mata. Kepala sini jadi mata, sini jadi mata, punggung jadi mata, ini jadi mata, ini jadi mata, samping kiri bagian tubuh kiri mata, ya gak? Batil gak? Batil. Ya, la syakka la hadha qaul batil. Wa minhum man ja'alaha, dan di antara mereka ada yang menjadikannya. Ya. Nah, ini Fakhrul Razi ini dan juga Al-Ghazali ya, yang menjadikan sifat ru'yah tersebut ru'yatan bil basir. Itu ru'yah dengan basirah, dengan pandangan hati. La bil basar, bukan dengan mata. Jadi mereka menafsirkan sabda Nabi, innakum satarawna rabbakum, ya, kama tarawna al-qamara fil laylatul badar, sesungguhnya kalian tarawna, kalian akan melihat Rabb kalian, berarti dengan gak cukup kalam nafsi, tapi basar. Ru'yatun nafs juga ada, Asy'ariyah. Ya enggak? Ru'yatul basar juga ada. Ru'yatun nafsi. Kalam nafsi ada kemarin kan? Nah, ini ru'yatun nafsi juga ada. Ini kalam siapa ini? Kalamnya Ar-Razi, Fakhrul Razi dan juga Al-Ghazali. Ya. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi maksudnya apa di sini? Ya, enggak bukan dengan mata. Kalau dengan mata melazimkan apa? Sesuatu yang mereka ingkari. Adanya jihad. Adanya jihad. Ya kan? Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara fil badr. Sebagaimana kalian melihat bulan. Bulan arahnya di mana? Al-fawq tahat. Fawq di atas. Di atas itu ada arahnya kan? Ada satu arah. Enggak begini kan? Enggak gini, enggak gini. Satu arah. Ya. Nah, seperti itu berarti akan melazimkan adanya jihad. Sementara jihad sendiri arah bagi Allah sudah mereka cerai talak tiga. Talak bait. Kelas enggak ada lagi. Bingung sendiri. Nah, bingung. Golbing ini. Qala dan ya. Mereka berkata lagi, al-maqsud, maksud dengan ru'yah itu apa? Ziyadatul inkishaf. Masya Allah. Penambahan inkishaf. Apa namanya? Penyingkapan. Wat tajalli. Keyakinan yang jelas. Ya. Hatta ka'annaha ru'yatu ainin. Hingga seolah-olah ru'yah itu seperti ru'yah yang dapat dilihat dengan mata. Tapi itu bukan dengan mata. Intinya bukan dengan mata. Asyallah. Ya. Asyallah. Padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Enggak ini. Makanya kan mereka harufi tafsiritil karuyah. Mereka sendiri bingung. Nah. Ya enggak. Tadi ya. Ar-Razi sama Al-Ghazali. Enggak cukup kalah nafsi. Ru'yatun nafsi juga ada. Bil basiroh. Dengan basiroh aja. Labil basori. Labil basori. Warakabali. Nah. Tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Pak Amin. Ayo coba Pak Amin. Hazil ayati. Ayatu Pak Amin. Wahazil ayatu allati awaruduha. Awrodaha. Awrodaha. Al-Mu'allifu hujjatan. Hujjatun. Hujjatun. Al-Muqtajirati. Binabihim. Ar-ru'yatu. Ar-ru'yata. Ar-ru'yata. Fa'inna. Fa'innal ayati. Fa'innal ayata. Fa'innal ayatal hula. Hudiya. Hudiya an-nazoro fiha. An-nazoru. An-nazoru fiha. Ini pada ayat. Ila rabbiha nadira. Bi ila fayakuna bimakna. Fayakunu bimakna. Fayakunu bimakna. Al-Ibsar. Ibsar. Yukolu. Nadir. Nadartu. Nadartu ilahi wa absartuhu. Bimaknan. Bimaknan. Wa muta'allakun. Wa muta'allikun. Wa muta'allikun. An-Nadir. Wa muta'allikun an-Nadir. An-Nadir. Ah, ini mudah pun ilih. Wa muta'allikun nadari. Wa muta'allikun nadari. Wal Rabbi. Jalla sya'nuhu. Jalla sya'nuhu. Nah. Nah. Ayat-ayat ini. Allati awradaha al-mu'allifu. Yang dibawakan oleh mu'allif. Itu adalah hujjah. Hujjah alal mu'tazilah. Untuk membantah mu'tazilah. Fi nafihim ar-ru'yata. Yang mereka menafikan ru'yah. Wa innal ayatul ula, ayat yang pertama, wujuhu yauma idzin nadirah, wajah-wajah mereka pada saat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadirah. Memandang kepada rabb-rabb mereka. Memandang kepada rabb mereka. Ya. Ayat yang pertama udhiya dimuta'adikan an-nadhar nadhara yang dhuru an-nadhar dimuta'adikan fiha pada ayat tersebut di ilah dimuta'adikan dengan huruf ilah. Kita ketahui kalau nadhara yang dhuru dimuta'adikan dengan huruf fi maknanya bukan melihat dengan mata tetapi bisa an-nadhar ya dengan kalbu dengan pikiran meneliti sebagaimana perkataan Imam Bukhari terhadap tadi hadis yang beliau kritisi ya yang ternyata dikatakan oleh ulama yang lain sahih. Imam Bukhari mengatakan fihi an-nadhar. An-nadhar dengan mutadi huruf fi. Ya. dalam pan ini perlu diteliti lagi. Nador tu fil kitab, berarti maknanya aku melihat kitab, bukan saya meneliti kitab. Nah, fayakunu bimaknal ibsar, kalau nadara yang duru dengan mutaadi dengan ilah, maknanya adalah ibsar, melihat dengan mata, ru'yatul basariyah. Ya, yuqal nadartu ilaih, dikatakan saya melihat ilaih, ilah, kepadanya. Maknanya absortu, bimakna, maknanya adalah absortu, aku melihatnya dengan mata. Nah, wa muta'allikun nadari, dan keterkaitan nadar huwa rabbu jalla sya'nu. Ya. Dan keterkaitan nador itu adalah rabb jalla sya'nu keterkaitannya. Nah. Ya. Tafadhol. Baca berikutnya. Ya, Pak Adri. Qala syarifallah wa amma ma yatakallafuhul mutazilatu min ja'dihim nadiratun bimakna muntadiratun, bimakna muntadiratin, bimakna muntadiratin, wa ila bimakna nikmatin, bimakna an-nikmatin, bimakna an-nikmatin, wa takdiru, wa takdiru tawabu tawabu rabbiha muntadiratun, wa huwa ta'wilu ta'wilun wilun muthikun muthikun muthikun. Wa ammal ayatu tsaniyatu fatufidu anna ahlal jannati wa hum ala ara'ikihim ara'ikihim, yakni asartuhum asirratahum asirratahum jam jam'u arikatin yang yuhuna ila rabbihim. Nah, wa ammal ayatanil akhiratani faqad sahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tafsiru ziyadati bin nadari ila wajhihi wa yashhadu lidhalika aidan qawluhu ta'ala fi haqqil kuffari kalla innahum 'an rabbihim yawma idin lamahjubun. Fadalla hajbu itu fa'il dari dalla. Fadalla hajbu ha'ula'i ala anna awliya'ahu yarawnahu wa abisa ru'yati. Nah, cukup dulu ya. Wa amma ma yatakallaful mu'tazilatu, dan adapun yang kaum mu'tazilah yatakallafu, ya, yang mereka memaksakan diri, maksa, ya, minja'lihim, yaitu ketika mereka, ya, menjadikan firman Allah Ta'ala ila rabbiha nadhirah. Nadhirah kata mereka itu bimakna muntadhirah. Allah Ta'ala muntadhirah, nunggu. Wa ila, ya, sedangkan ila itu maknanya adalah nikmah. Ila rabbiha nadhirah berarti menunggu nikmat. Ya, Rabb mereka. Takdirnya, maksudnya sawabu rabbiha muntadiratun. Itu pahala dari Allah itu muntadirah. Ya. Apa namanya? Muntadirah atau muntadarah atau muntadiratun, mereka menunggu, ya, sawab, sawabah, maf'ul, maf'ul berarti sawabah. Kalau sawabu rabbiha muntadiratun, pahala Rabbnya yang ditunggu, tapi yang menunggu siapa? Mereka, kan, mereka, berarti mereka itu isim fa'il, ya, sawabah rabbiha muntadiratun, ya, mereka menunggu pahala Rabbnya. Ini ngawur ini. Ila rabbiha nadhirah. Nah, ini maknanya itu sawab. Bahwa ta'wilun mudhikun. Ini ta'wil yang membuat tertawa itu. Ya. ini pertama enggak ada dalam ilmu balaghah. Ya, seperti ini jauh banget ini. Ya. Ada balaghahnya lagi. Iya. Adapun ayat yang kedua, alal araiki itu kan, yang turun di atas dipan-dipan di surga mereka melihat. Fatufidu anna ahlal jannah, maka ayat ini memberikan faedah bahwa penduduk surga, wahum ala araikihim, yang mereka di atas dipan-dipan mereka, yakni asiratihim, ya, kasur-kasur mereka, jam'u arikah, yang merupakan jamak dari arikah, yang turuna ila rabbihim, mereka melihat kepada Rabb mereka. Wa ammal ayatanil akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, ya, lilladina asanu alhusna wa ziyadah, lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ada tambahan. Faqad sahani Nabi SAW, telah sahih dari Nabi SAW, tafsiru ziyadah bin nadar ila wajhillahi azza wa jalla, telah sahih dari Nabi SAW, hadis Muslim, hadis Suhaib, tafsir tentang ziyadah tersebut, apa tafsirnya? Bin nadar, itu memandang ila wajhillahi azza wa jalla, memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun hadis ini dikritisi oleh Al-Imam Dharqutni, ketika Dharqutni mengkritisi hadis tersebut, Allah alam. Hadis ini kan Imam Muslim dikritisi karena biasa begitu ya. Imam ada Dharqutni, ada tuh di belakang Pak Adri, ada nama kitab Al-Ilal Al-Waridah. Dharqutni ini terkenal yang paling mengkritik Bukhari Muslim, terutama yang anak dari Sahih Bukhari yang tanpa sanad. Nah, ini biasa. Dan para ulama ada yang mengatakan sahih banyak benernya Bukhari, ada juga tidak benar, kemungkinan benar Dharqutni. Dharqutni ini imam beliau. Nah, ya biasa ya seperti itu. Nah, nanti lah di pelajaran ilmu mustalah mengenai hal ini. Ya. Ya, wa yashhadu, ini sudah dibaca belum? Wa yashhadu lidzalika aidan, dan menjadi syahid pada ayat ini juga ialah firman Allah Ta'ala fi haqqil kufar, pada orang-orang kafir, kalla innahum arrabbihim, yang menjadi syahid atas hal ini itu ru'yah firman Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir, kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, anrabbihim yawma idzin, pada saat itu lamahjubun, terhalang, mahjub. Ya. Kenapa, Dek? Kakak, kenapa kakak? Ya, main aja di luar sana ya. Kakak main di luar, Kak. Bingung dia, kok banyak bapak-bapak sih di rumah aku kan. Ya. Ya, bahwasanya orang-orang kafir lamahjubun, terhalang dari Allah. Padahal lahajbuha ulai, maka penghijaban atas mereka orang-orang kafir ini menunjukkan ala anna awliya'ahu yarawnahu, ini menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah ya itu yarawnahu, apa namanya, akan melihat Allah. Nah, ini juga diungkapkan terkait ayat ini oleh Imam Syafi'i ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Nu'aim di kitab Al-Hilyah, maupun juga dikutip oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib ya. Al-Laka'i juga mengutip ini, pendapat Asy-Syafi'i ini terkait hal ini. Berdalil dengan ayat ini, ya, orang-orang kafir terhijab dari Allah. Adapun orang mukmin melihat Allah. Baik. Nah, Syekh Hussein. Ana wa anna lahad jabihi وأحاديث رؤيتي متواترة بالمعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا واحد صديق وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى ihtajja. Lakin la tuhitu bihi ru'yatan. Kama anna al-uqula ta'lamu walakin la tuhitu bihi ilman. Li'anna al-idraka wa ru'yatu al-jihat al-ihatati fahuwa ru'yatun khasatun. Wa nafya khasi la yastalzimu nafya mutlakin. Nafya mutlaki ar-ru'yati. Wa nafya khasi la yastalzimu nafya mutlaki ar-ru'yati. Nah. Ya. Wa ma haditsul ru'yati mutawatiratun. Adapun hadis-hadis tentang ru'yah ini mutawatir. Ya. Ada bait tersendiri ya, saya lupa bait syairnya. Hadis-hadis yang mutawatir. Ya, disebut hadis ru'yah. La yunkiruha. Ya, yang tidak ada yang mengingkarinya. Illa mulhidun zindikun, kecuali orang mulhid ateis zindik. Zindik ini diitlakan juga kepada munafik sebagaimana dikatakan oleh Malik, Syafi'i, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kemudian Ibnu Qudamah, An-Nawawi juga mengatakan zindik itu munafik. Mau bobo. Sini ya, nggak mau, ah, mau. Ya, wama mahtajja bihi al-mu'tazilah tu min qawlihi ta'ala. Adapun hujjah kaum mu'tazilah berdasarkan firman Allah Taala, la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak akan dapat dijangkau oleh mata, ya. Fala hujjata lahum, ya, maka ini bukan hujjah bagi mereka, ya, bukan hujjah bagi mereka berdalil dengan ayat ini untuk menafikan ru'yah, ya, fihi pada masalah ini, li'anna nafyal idraki, karena menafikan idrak menjangkaunya mata, la yastalzimu nafya ru'yati, ya, mata kita di dunia tidak mampu menjangkau Allah, tidak mampu melihat Allah, itu tidak melazimkan menafikan melihat Allah nanti di akhirat. Fal muradu annal absara tarahu. Maka yang dimaksud adalah bahwasanya absar, mata akan melihatnya. Lakin la tuhitu bihi ru'yatan. Ya. Akan tetapi tidak dapat menjangkau meliputi semua yang ru'yah tersebut. Ya, maksudnya laisa laisa bikullih, tidak semuanya, ya. Naam. Walakin kama annal uqulah, sebagaimana akal-akal, ya, ta'lamuhu, mengetahui zat Allah, ya enggak? Akal kan mengetahui nama-nama sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat zatiyah. Lakin la tuhitu bihi ilman, akan tetapi akal tersebut tidak mampu menjangkau secara ilmu, menjangkau semua zat Allah tersebut. Di annal idraka huwa ru'yatu ala jihatil ihata. Karena idrak, yang namanya idrak di sini yang di ayat la tubsirul absar, la tudrikul absar, itu apa namanya? Mata tidak akan mampu menjangkaunya disebut adalah ru'yah ala jihatil ihata. Yang melihat ala jihatil ihata itu cakupan keseluruhan. Bahwa ru'yatun khasatun, inilah ru'yah yang khas. Wa nafyul khassi, dan menafikan sesuatu yang khusus, la yastalzimu nafya mutlaqir ru'yati, tidaklah menafikan, tidaklah melazimkan menafikan kemutlakan ru'yah. Nah, terus berikutnya tepat dalam dibaca sini. Ya. Mas bawa. La yasluhu dalilan, balil ayatu tadullu ala ru'yati min wujuhin kasiratin min wujuhin kasiratin minha, الأول وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكريمه وهو أعلم بما يستحل في حق الله من هؤلاء المعتزلة فلو كانت رؤية ممتنعة لما طلبها ثاني أن الله عز وجل علق رؤية علق رؤية على استقرار الجبل حال تجلي وهو ممكن والمعلق على الممكن ممكن أن الله الثالث أن الله تجلى الجبل بالفعل وهو جماد فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. نعم. Ya, kadzalika istidlaluhum, demikian pula sisi pendalilan mereka. Alana fi ru'yati, dalam menafikan ru'yah dengan firman Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam lam tarani, ini pun la yasluhu dalilan, tidak layak menjadi dalil. Ya, balil ayatu tadulu ala ru'yati min wujuhin katsiratin. Bahkan ayat tersebut justru menunjukkan atas ketetapan ru'yah dari berbagai arah, ya, dari banyak arah. Minha diantaranya wuku'us su'al. Terjadinya pertanyaan min Musa alaihissalam wahuwa Rasulullah wa kalimuhu. Dia adalah Rasulullah dan kalim. Orang yang berbicara kepada Allah di dunia. Ya. Dan Allah berbicara pula dengannya. Wahuwa a'lamu bima yastahilu fi haqqillahi. Dan Musa ini dia lebih mengetahui apa yang mustahil pada hak Allah. Min ha'ulai al-mu'tazilah. Daripada mereka mu'tazilah. Musa minta, ya Allah, lihatkan, aku mau melihat, ya Allah. Musa tahu, minta sesuatu yang mustahil dan yang tidak mustahil. Nah, Musa tahu ini bukan mustahil. Bisa melihat Allah di dunia. Ya. Nah, Musa lebih mengetahui daripada mutazil. Walau karati ru'yatu mumtani'an, lamma talabaha. Walaupun ru'yat tersebut adalah tercegah dari apa yang ia inginkan di dunia. Yang kedua, ya, justru ayat ini lantaroni menetapkan Allah dilihat, yaitu Allah azza wa jalla alaqa ru'yata ala istiqraril jabal, yaitu Allah Ta'ala ya menetapkan mengaitkan ru'yah ala istiqrar dengan tetap berdirinya gunung hala tajalli ketika Allah nampak. Wahwa mungkinun, dan itu sesuatu yang mungkin, ya enggak? Ya, kemarin gimana ayatnya? Walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanan fasawfa tara. Gitu kan? Kan Musa meminta, ya Rabb qala rabbi arini anzur ilaik. Ya wahai Rabb, arini, lihatlah kepadaku, anzur ilaik. Aku ingin lihatmu. Qala lan tarani walakin zur ilal jabal, gitu kan. Tapi lihatlah, kau tidak akan melihat, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makana fasal fataran. Falamma tajalla rabbuhu. Nah, lihat ayat selanjutnya. Nah, maka tatkala, enggak ada di buku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu. Maka tatkala Allah menampakkan diri. Ya. Lil jabal, kepada gunung. Jalahu dakka. Maka Allah menjadikan gunung tersebut dakka. Hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaq, tatkala Musa sudah siuman sadar, qala subhanak ya tubtu ilaik wa ana awwalul muslimin, gitu kan. Qala subhanak falamma afaq, nah tatkala Musa sadar siuman, qala subhanak, maksud suci engkau ya Allah. Perhatikan, tatkala gunung hancur, kenapa sebabnya gunung hancur? Kenapa gunung hancur? Ya, diayatkan gitu kan? Ya, lantarani walakin zur ila il jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, engkau akan melihatku. Ya. Baik. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Begitu ayatnya. Surah Al-Isra. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung Allah terus jadikan gunung tersebut hancur. Jadi sebelum proses hancurnya gunung itu kenapa? Karena Allah menampakkan dirinya. Hal sini. Nah, jadi di ayat ini yang kedua justru Allah azza wa jalla alaqa ru'yata ala istiqrar jabal. Allah mengaitkan ru'yah dengan tetap berdiri tegaknya gunung. Hala tajalli, ya tatkala Allah menampakkan, wa huwa mungkin, ini sesuatu yang mungkin, wal mu'allaqu 'alal mungkin, mungkinun, dan digantungkannya, dikaitkannya dengan sesuatu yang mungkin, maka itu adalah sesuatu yang mungkin juga. Yang ketiga, dengan dalil ayat ini pula kita tetapkan ru'yatullah. Annallaha tajalla lil jabali bil fi'il. Allah menampakkan kepada gunung itu dengan perbuatannya. Ya. Sedangkan jabal, wa huwa, yaitu jabal, jamadun. Jabal itu ada jamadun, sebuah benda yang mati. Ya, sebuah benda yang mati. Fala yamtani'u idan, maka kalau begitu, idan itu kalau begitu artinya idan, maka kalau begitu la yamtani, fala yamtani, tidak ada yang mencegah ayatajalla, yaitu Allah menampakkan dirinya di ahli mahabbatihi, kepada orang-orang yang ia cintai, wa isfiyaihi, dan orang-orang yang dimurnikannya, disucikannya, kepada gunung aja Allah perlihatkan jamat. Udah mati. Nah, bisa dipahami sini. Pasti di sini ya. Dibaca berikutnya. Abdus Samad. Ditakbidin nafi. Ini yang tadi saya sebut-sebut. Ditakbid, ditakbid. Lan tersebut ditakbid. Ditakbid. Abadan. Mang, kamu tuh apa tulisannya? Iya. Loh. Ma'ruf, cenggol kalau huruf ya sama ba itu ya, ya, di keyboard ya. Deketan ya. Aslan bahwa kadibun hikayatan tamani ridho fi kual bashar bashar bashar walau kana ru'yatu taniatan laqala la innila ara innila ura la ura au la yajuzu ru'yati au lastu bi mar'i wa nahu dal wa huwa a'lam. Ya, ini yang bagian akhir pembahasan. Ya. Amma qauluhum innalan, adapun ucapan mereka bahwasanya huruf lan ditakbidin nafi. Maka untuk ditakbid abadi. Menafikan selama-lamanya. wa innaha tadullu ala adami wuqu'ir ru'yati, yang maka hal ini menunjukkan bahwa akan ketiadaan ru'yah aslan sama sekali. Bahwa kadibun ala lughah, maka ini bentuk kedustaan atas bahasa. Ya. Nah. Ya, Ibnu Malik berkata di kafiyah beliau, bukan di alfiyah, tapi di kafiyah, kafiyatu syafiyah. Kata Ibnu Malik apa? Man ra'an nafya bilan muayyada wa qawluhu urdud khilafahu aduda. Barang siapa yang ra'an nafya, berpendapat penafian dengan lan muayyada, ya mu'abbada, afwan, mu'abbada selama-lamanya, fa qawluhu urdud, maka ucapannya tolaklah, ya khilafahu adida, tapi ambillah kebalikannya, yang mencinya itu tidak selama-lamanya dengan man tersebut. Nah, ya, faqad qala ta'ala hikayat, maka umi ya, ntar ya, ya, ntar tanggung kita selesaikan ya, di pause aja dulu. Nah, itu kedustaan atas bahasa ya, dibantah oleh Malik, ya. Waman ra'an nafya bilan mu'abbada faqaulahu urdud, maka bantahlah perkataannya itu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya lan itu menafikan mu'abbada selama-lamanya. Nah, faqad qala hikayatan 'anil kufar, Allah Ta'ala menghikayatkan tentang orang-orang kafir. Lan, ya dengan lan, perhatikan dengan lan. Lan yatamannaunahu abada, bahwasanya mereka orang-orang kafir, lan yatamannaunahu, ya, mereka lan tidak akan mengangan-angankannya abadan, selama-lamanya. Allah menceritakan orang kafir tidak akan berangan-angan untuk bisa keluar dari neraka. Mereka tidak akan berangan-angan. Wa qala, summa qala, tetapi Allah Ta'ala berfirman tentang orang kafir. Wa nadau, dan orang-orang neraka menyeru, memanggil kepada Malik. Malik ini malaikat yang ada di mana? Di neraka. Apa kata orang-orang kafir di neraka? Ya Malik, liyakhdi alaina rabbuk. Wahai Malik, ya, liyakdi alaina rabbuka, rabbmu sebaiknya memberikan keputusan kepada kami saja, mati-mati aja sudah, karena orang kafir itu ya la yamutu fiha wa la yahya, gitu kan, enggak hidup juga enggak mati juga, mati hidupin lagi, mati hidupin lagi, siksa lagi, mati mati hidupin lagi, siksa lagi sampai habis, mati hidupin lagi, siksa lagi sampai habis, mati terus begitu sampai orang kafir di tengah ketersiksaan mereka. Ya Malik liyak di alaina rabbuk. Waliyadzubillah. Nah, ini bentuk apa nih? Tamani bukan? Tamani bukan? Tamani. Angan-angan enggak? Angan-angan. Mereka tahu mereka akan selama-lamanya. Wa na'udzubillah. Fa akhbara an adami tamanihim lil maut bilan. Ya, maka Allah mengabarkan tentang ketiadaan angan-angan mereka terhadap kematian dengan lan. Walan yatamannaunahu abada. Ya, dan mereka tidak akan angan tidak akan berangan-angan akan kematian tersebut selama-lamanya. Summa akhbara an tamannihim lahu wa hum finnar. Kemudian Allah mengabarkan tentang angan-angan mereka lahu terhadap Allah sedangkan mereka di neraka. Jadi secara bahasa pun salah. Kalau lan itu litakbir, bantahnya apa? Ini. Secara bahasa juga tidak demikian. Enggak ada papan. Ada papan enak enggak tulis perkataan Ibnu Malik di kitab beliau Al-Kafiyah. Ya. Al-Kafiyah, man ra'a nafya, man ra'a nafya. Ya. Man ra'a, antum boleh tulis. Man ra'a an-nafya Man ro'a, ini perkataan Ibn Malik di kafiyah. Man ro'a an-nafya. Ya, bilan mu'abbada. Bilan mu'abbada. Mu'abbada, paham dulu sih mu'abbada? Sini coba, nutup sini. Mu'abbada, pinjam kertas Pak Adri. Mu'abbada begini. Ya, yang seperti ini. Mu'abbada. Mu'abbadan sih, mu'abbad. Waalaikumsalam. Kenapa? Hanifahnya di samping. Di samping. Ada apa, Nela? Ya, faqaulahu urdud, maka bantahlah perkataan tersebut. Ya, itu secara bahasa. Ya, idan kalau begitu, fa makna qaulihi makna lantarani, apa maknanya? Lantastati. Yang Allah Ta'ala berfirman pada Musa, lantarani. Kau tidak akan melihatku, maknanya apa? Lantastati'a ru'yati. Kau tidak akan sanggup melihatku fi dunia, di dunia. Lidak fil quwal basyari. Karena kelemahan manusia. Ya, karena kelemahan kekuatan manusia fiha di dunia an ru'yatihi, dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat ru'yatu mumtani'atan li dzatiha, seandainya ru'yat tersebut memang terlarang pada zat Allah, laqala, tentulah Allah Taala akan berfirman, justru menjawab, innila ura, wahai Musa, aku tidak akan dapat dilihat. Atau la yajuz ru'yatu ru'yati, tidak boleh melihatku. Au lastu bimar'i, atau aku bukanlah yang dilihat. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala berfirmannya, ya, ilan tarani walakin zur ilal jabal, tapi lihatlah ke jabal. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Begitu justru firmannya. Allah tidak berfirman la ura, aku tidak dilihat. Dan yang semisalnya, wallahu a'lam. Selesai pembahasan, nanti masuk ke mabahis. Ya, mabahitsu amatun haula ayati sifat. Pembahasan-pembahasan umum ya terkait sekitar ayat-ayat tentang sifat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.